jeritan insan fana, benderang tangis jiwa bosan meregang, menggigil kini hati kesepian terbaring, terhanyut meredup hilang surya, hilanglah bayang-bayang, segala warna alam menghitam sudah, dalam harap yang cemas waktu tegap mendera, menjelma wajah hitam keluh kesah insan yang terjerat. Jiwaku rapuh resah kesepian, rindu cinta dan kedamaian. Tuhan berikan rahmat dan kedamaian, kekuatan kasih sayangmu, ku sembahkan jiwa dan cinta, tengadah nadar mencarimu, lelah bimbang. Bunga pun berguguran, daun-daun menangis, langit terpendam seribu makna, terucap lirih bibirku bergetar misteri, misteri menanti takdir diri bila menjadi ramah bermudah cinta, cinta sirna sinarnya, bersilang jalan-jalan lelah aku tersesat, seiring rindu hatiku ingin kembali padamu. Jiwaku rapuh resah kesepian, rindu cinta dan kedamaian. Jalan penuh luka meradang hidup.